إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها تنال ما تشتهيه وتدعي. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang khatib di atas mimbar yang sangat wibawa ini senantiasa mengingatkan kepada dirinya dan mengingatkan kepada para muslimin mukminin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan imtithalul awamir wajtinabuz zawajir, takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hadir kita di masjid yang mulia ini senantiasa bukti daripada ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang melalaikan perintah Allah yang satu ini sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada mereka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salasa juma'in mutawaliyatin tahawunan taba Allahu qalbuhu bi tabi'in nifaq. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan karena sembrono, maka orang tersebut hatinya disetempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan stempel kemunafikan. Otomatis kalau memang hatinya sudah distempel oleh Allah dengan kemunafikan, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, at-taqwa al-khawf minal jalil wal-amal bit-tanzil والقناعه من القليل والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, hakikatnya takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, wal amal bitanzil dan mengamalkan kandungan isi Al-Qur'anul Karim, wal qana'ah bil qalil dan menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dunia, harta benda, rizki yang Allah berikan kepada kita, wal isti'adat li yaumir rahil dan persiapan kita untuk nanti setelah kita meninggal dunia. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang zaman sekarang simbol-simbolnya sudah hampir punah, takwa yang zaman sekarang simbol-simbolnya hampir runtuh di masjid-masjid muslimin, apalagi di rumah-rumahnya muslimin. Bagaimana kondisi kita muslimin ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Sayyidina Ali, simbol daripada taqwa adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang agung. Bagaimana hati kita ketika kita mendengar lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Bagaimana kondisi muslimin ketika mendengar lafaz jalalah Allah, Allah? Apakah hati mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan na'udzubillah min dzalik, kemarin Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan bukti kebesarannya dengan gerhana matahari. Namun mana hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan sebagian daripada kita, sebagian daripada kita ketika menyaksikan itu bersorak-sorak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya mu'minin. A'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hakikatnya orang mukmin adalah jikalau disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, hatinya sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau muslimin sekarang mendengar lafzul jalalah ataupun mendengar Al-Qur'an, mereka tidak mendengarkan dengan hati. Namun sebaliknya kita muslimin, rumah-rumah kita muslimin, istri-istrinya orang-orang muslimin, anak-anak kita ketika mendengar ataupun menyaksikan sinetron lebih perhatian daripada mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Simbol daripada ketakwaan kata Sayyidina Ali adalah wal amal bitanzil, mengamalkan dengan kandungan isi Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kabar Al-Qur'an di rumah-rumah muslimin? Mungkin banyak sekali daripada kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dahulu sebagian salihin pernah berkata, "Dulu ketika aku setelah salat subuh berjalan, maka aku dapatkan 40 rumah mereka mulai membaca surat Yasin, surat Yasin." Belum surat-surat yang lain yang dibaca oleh muslimin. Namun zaman sekarang, mungkin bukan 40 rumah, mungkin 400 rumah yang tidak kenal surat Yasin sama sekali, yang tidak kenal surat-surat Al-Qur'anul Karim sama sekali. Bagaimana kita muslimin mencari kemuliaan, mencari kehidupan yang sangat nikmat, namun kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah titipkan kebahagiaan kita, yang mana Allah titipkan konsep kemuliaan kita di Al-Quranul Karim. Namun kita muslimin banyak sekali mengadopsi konsep-konsep barat sehingga tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadubillah. Sayyidina Ali berkata, wal qana'ah bil qalil, simbol daripada ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menerima dengan qadrat Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta rizki yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kabarnya muslimin? Banyak sekali kita menyaksikan qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim gara-gara uang, gara-gara warisan. Mereka tidak mengindahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqaddi'u arhamakum ula'ikal ladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma abasarahum. Mereka lah orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang qati'ur rahim, mau memutus tali silaturrahim hanya gara-gara dunia. Yang mana Allah subhanahu wa sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bagaimana kabarnya muslimin? Apakah sekarang peduli apa yang masuk kepada perut kita, halal ataupun haram? Apakah peduli muslimin mencari pekerjaan yang halal ataupun pekerjaan yang haram? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazal qadama 'abdin 'ala sirat hatta yus'ala an arba'in. Besok nanti setiap hamba pasti akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang empat hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya dibuat apa. Wa an syababihi fima ablah, tentang waktu mudanya dibuat apa waktu muda tersebut. Yang Sayyiduna Imam Syafi'i pernah mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idam la idha lam yakuna la'tibara lidatihi. Kehidupan seorang pemuda, wallah, demi Allah, hanya dengan ilmu, hanya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau dalam diri seorang pemuda tidak ada takwa, tidak ada ilmu, la'tibara lidzatihi, maka tidak dianggap zatnya, tidak dianggap keberadaannya di hadapan manusia. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa an ilmihi madza amila fihi. Dipertanyakan tentang ilmunya, bagaimana ilmunya diamalkan ataupun tidak. Yang terakhir, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dipertanyakan tentang keuangan kita, dari mana kita mengambil uang tersebut dan kemana kita infakkan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta daripada dunia adalah merupakan pokok dari segala kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan kehidupan kita dunia ini dengan air. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama masalul hayatid dunya kama in anzalna minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini bagaikan air yang aku turunkan dari langit. Imam Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan, tidak ada alasan kenapa Allah menyamakan kehidupan dunia dengan air. Ada empat alasan, ada empat hikmah. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya beliau menyebutkan, al-ma la yastakirru fil makan. Air ini sifatnya air tidak mungkin tetap di sebuah tempat. Begitu juga dunia, begitu juga harta kita, begitu juga kehidupan kita. Yang kedua, kata Imam Qurtubi bahwa sifatnya air adalah sari'uz zahab, cepatnya hilang. Begitu juga dunia kita, harta kita, apa yang kita miliki pasti akan cepat dengan hilangnya. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi, Allah menyempurnakan, Allah menyamakan kehidupan dunia dengan air dengan alasan bahwa jikalau kita memiliki tumbuhan, kemudian kita sirami dengan air yang secukupnya, maka tanaman tersebut akan tumbuh. Namun jikalau tanaman tersebut dikasih air yang banyak, otomatis tanaman tersebut juga akan mati, waliyadzubillah. Begitu juga dunia kita. Jikalau kita mengambil lebih daripada secukupnya, maka itu akan membinasakan diri kita sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Yang terakhir, kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan Allah menyamakan kehidupan dunia dengan air adalah jikalau seseorang masuk ke air pasti keluar dalam keadaan basah. Begitu juga orang yang terlalu masuk kepada dunia pasti tidak akan selamat dari fitnah-fitnahnya dunia. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma summiyatid dunya illa lidana'atiha aw lidunuwiha. Tidak dinamakan itu dunia illa lidana'atiha, kecuali karena hinanya dunia tersebut, aw dunuwiha, atau karena dekatnya, cepatnya dunia tersebut untuk meninggalkan kita. Simbol daripada ketakwaan yang terakhir yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Persiapan kita untuk hari setelah kematian. Bagaimana kabarnya muslimin ketika mendengar bahwa fulan bin fulan meninggal dunia, mengatakan bahwa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Namun dalam dirinya lupa, seakan-akan kematian kita lupakan dan seakan-akan kematian itu ditetapkan kepada orang-orang selain kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hakikatnya orang yang cerdas, hakikatnya orang yang pintar adalah man dana nafsahu, orang yang mau muhasabah dirinya, orang yang mau meneliti dirinya. Kita mungkin sering menghakimi orang, kita mungkin sering menilai orang. Kapan kita menilai diri kita sendiri? Kita pintar untuk menghakimi orang, itu salah, itu salah. Namun kapan kita menghakimi diri kita sendiri? Al-kayyis man dana nafsahu, orang yang pintar adalah orang yang mau muhasabah kepada dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan mau mengamalkan dan mau beramal untuk kepentingan setelah meninggal dunia kelak. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga simbol-simbol ketakwaan yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah selalu terpatri kepada hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Selaya seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam berisyarah kepada dadanya bahwa takwa ada di sini, takwa ada di sini, yaitu di hati. Sebagian ulama batin mengatakan, kalaulah itu arti secara zahir bahwa takwa berada di dalam hati. Namun sebagian ulama batin mentafsiri at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yaitu takwa di sini, seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dirinya, alias imam daripada muttaqin adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kecuali ada hubungan, ada irtibat, ada ta'alluq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah wa a'lamukum billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut daripada kalian semuanya. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling mengerti makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak bangkit daripada masjid yang mulia ini. Kita tidak bangkit daripada syiar Jum'ah yang sangat mulia ini kecuali kita pulang dengan membawa dagangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dagangan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tambah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita meninggal dunia mendapatkan tamamun ni'mah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ba'datul umur fi lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك الأعلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Amma ba'du, faya ma'ashir al muslimin, ittaqullaha ta'ala wadharu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقم والشدائد والزلازل والفتن والمحن والظلمة والجور والجهل والزنا ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا وعنهم كيد الحاسدين والظالمين والمعتدين عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin, ta'abbadtana bidu'ain li'ibadik wal amru kulluhu biyadik. فنسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وفي امتثال هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياك وأولياك من أهل أرضك وسماك أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتحفظنا والمسلمين وتدارك إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب أجمعين. فرج كرباتهم فرج كرباتهم ادفع الآفات عنهم اجمع شملهم اجمع شملهم اجمع شملهم لما شأثهم ألف ذات بينهم ألف ذات بينهم ألف ذات بينهم وفق للتوبة عاصيهم وفق للتوبة عاصيهم وفق للتوبة عاصيهم وتقبل توبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم وانفع بالعلم عالمهم وانفع بالعلم عالمهم اشفي مريضهم عافي محتجاهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كن لهم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر.